Halaqah yang kedua, penjelasan kitab Al-Qawaidul Arba' karangan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, mengawali kitab beliau dengan basmalah, mengikuti apa yang Allah lakukan di dalam Al-Qur'an, karena Allah Subhanahu wa taala memulai kitabnya yaitu Al-Qur'anul Karim dengan basmalah. Demikian pula Rasulullah SAW ketika beliau mengirim risalah ke sebagian para penguasa yang ada di zaman beliau, beliau memulai risalahnya, memulai suratnya yang isinya adalah dakwah kepada Islam, kepada tauhid dengan basmalah. Di antaranya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada Herakl, beliau memulai suratnya dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan di sini Syekh Muhammad At-Tamimi memulai risalah beliau, memulai kitab beliau dengan basmalah. Dan basmalah bi di sini adalah ba isti'anah, yaitu ba yang fungsinya adalah memohon pertolongan. Orang yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim, maka maknanya aku memohon pertolongan kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Orang yang mengucapkan basmalah, maka pada hakikatnya dia telah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ism artinya adalah nama. Ismillah artinya adalah nama Allah. Dan sebuah kalimat yang mufrad apabila disandarkan, maka ini maknanya adalah umum. Sehingga makna bismillah adalah seluruh nama Allah. Jadi bukan hanya satu nama, akan tetapi mencakup seluruh nama Allah. Bismillah dengan nama Allah maksudnya adalah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asmaul husna, lahul asmaul husna, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, maka hendaklah kalian berdoa dengannya. Orang yang mengatakan bismillah berarti telah beristianah, memohon pertolongan dengan seluruh nama Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah lafzul jalalah, diambil dari kata al-uluhah yang artinya adalah al-ma'luh, yaitu al-ma'bud yang disembah. Dan lafzul jalalah adalah nama Allah yang paling agung. Disandarkan nama-nama yang lain kepada nama ini. Seseorang mengatakan ar-Rahman adalah di antara nama Allah, ar-Rahim adalah di antara nama Allah, al-Aziz adalah di antara nama Allah. Nama-nama yang lain kembalinya kepada lafzul jalalah ini, yang artinya adalah al-ma'bud, al-ma'luh yang disembah. Ar-Rahman adalah salah satu di antara nama-nama Allah yang berasal dari Ar-Rahmah, yang artinya adalah yang maha penyayang. Ar-Rahim juga demikian, berasal dari Ar-Rahmah, yang artinya adalah maha penyayang. Dan perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim disebutkan oleh para ulama, di antaranya bahwasanya Ar-Rahman ini adalah Allah maha penyayang, dan kasih sayang di sini mencakup seluruh makhluk, baik yang mukmin maupun yang kafir, baik yang taat kepada Allah maupun yang berbuat maksiat kepada Allah SWT. Semuanya mendapatkan rahmat dari Allah. Orang kafir, meskipun dia adalah orang yang kafir, mendapatkan rezeki dari Allah SWT. Mendapatkan makanan, mendapatkan minuman, diberikan kesempatan hidup. Dan ini adalah bagian dari rahmat Allah SWT. Adapun Ar-Rahim, maka rahmatnya di sini adalah rahmat untuk orang-orang yang beriman, tidak diberikan kepada orang-orang kafir. Dan di antara rahmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman adalah iman itu sendiri, hidayah kepada agama Islam. Dibuka hatinya untuk beriman dan percaya kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada malaikat-malaikat, kepada kitab-kitab, kepada takdir. Dan ini adalah bagian dari rahmat Allah SWT yang Allah khususkan untuk orang-orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah SWT adalah zat yang sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.